Ana memiliki amanah untuk mentasmi, tapi cobaan ana itu malas berangkatnya. Dengan itu mungkin ana telah menyia-nyiakan amanah. Apakah ana harus mengundurkan diri yang dengan itu ana tidak mendapatkan amanah, ataukah rasa malas itu harus ditinggalkan? Tapi bagaimana supaya rasa malas itu hilang? Tentunya hilangkan rasa malas tersebut. Bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, dimulai dari pemahaman. Dimulai dari pemahaman yang benar bahwasannya ketika kita dimintai bantuan untuk membina kaum muslimin, yang mendidik anak-anak kaum muslimin, itu bagian dari menjalankan kewajiban kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'awun di atas kebaikan. Sedangkan Allah telah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.